Tak pernah ku sadari saat redup hati, kau sembuhkan luka lama, pahit terasa. Tak pernah ku duga saat redup hati, kau hidupkan api cinta yang lama menghilang. Kembali ku rasakan arti hidup ini, nafasmu mengisi relung hati. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu. Dan untukmu kan ku berikan hatiku, seluruh nafas hidupku, yakinlah kasih cinta ini untukmu. Tak pernah ku duga saat redup hati, kau hidupkan api cinta yang lama menghilang. Oh, kembali ku rasakan arti hidup ini, nafasmu mengisi relung hati. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu. Dan untukmu kan ku berikan hatiku, seluruh nafas hidupku, yakinlah kasih cinta ini untukmu. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu.